rasa cinta yang kini membara, yang masih tersimpan dalam lubuk jiwa. Oh, ingin ku nyatakan lewat kata yang mesra untukmu, namun ku tak kuasa untuk melakukannya. Mungkin hanya lewat lagu ini akan kunyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Oh, mungkin hanya sebuah lagu ini yang selalu akan ku nyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu. Haruskah semua ini takkan mungkin dapat terucapkan dan selalu tersimpan dalam hayalan indah. Oh, bagaimanakah cara agar dirimu mengerti diriku di sini memendam cinta. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku nyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Betapa aku inginkan kamu.